Ku tersesat menuju hatimu, beri aku jalan yang indah, izinkan ku lepas penatku untuk sejenak lelap di bahumu. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Tentang cinta yang datang perlahan membuatku takut kehilangan. Ku titipkan cahaya terang tak padam di dera goda dan masa. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampai. Yes.